Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini, Sabtu 8 September 2018, dibacakan Ilham. Wanita Aceh dijadikan PSK di Malaysia. Ketua Pengadilan Negeri Sinabang dilaporkan ke Komisi Yudisial. Lusa, Pemko Banda Aceh gelar job fair di Amel Convention. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Polres Los Mawe membongkar dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan jaringan Aceh Malaysia. Dua perempuan asal kota Los Mawe, N 24 tahun dan D 20 tahun, sempat masuk perangkap jaringan tersebut dan dijadikan sebagai pekerja seks komersial di Malaysia. Polisi sudah menangkap seorang perempuan berinisial VAU 29 tahun yang juga berasal dari Los Mawe. Kapolres Los Mawe AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kasat Reskrim Ibtu Rizky Adrian menjelaskan, pengungkapan kasus perdagangan manusia ini berawal dari laporan seorang perempuan muda berinisial N yang mengaku jadi korban perdagangan manusia ke Malaysia. Tersangka bersama kedua korban bertolak ke Batam melalui Bandara Kuala Namu. Sampai di Batam, tersangka menyerahkan kedua korban kepada seorang pria. Sedangkan FAU kembali ke Los Mawe dengan alasan paspornya ada masalah sehingga harus dilakukan pengurusan ulang ke imigrasi Los Mawe. Bersama pria tak dikenal itu, N dan D menyeberang ke Malaysia melalui jalur laut. Sampai di Malaysia, mereka bertemu dengan seorang pria warga keturunan yang dikenal dengan panggilan Koko. Kedua korban pun ditempatkan di sebuah mes bersama puluhan wanita lainnya. Dari mes tersebut, mereka diberangkatkan ke sebuah tempat prostitusi. Syederalun, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Pesangan 1 dan 2 di Kabupaten Aceh Tengah direncanakan akan beroperasi pada tahun 2021. Memasuki pertengahan 2018, realisasi pembangunan PLTA Pesangan sudah mencapai 63%. General Manager PT PLN Unit Induk Pembangkit Sumatera, Wedi B. Sudirman, mengatakan perencanaan pembangunan PLTA Pesangan 1 dan 2 sudah ada sejak 1998 atau sekitar 20 tahun lalu. Namun pembangunannya tertunda lantaran kondisi Aceh dilanda konflik. Saat itu sudah ada kontraktornya, tetapi pekerja ditunda dan tahun 2011 proses pembangunannya kembali dilanjutkan. Syederalun, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja Banda Aceh menggelar Job Fair 2018 di Gedung Amel Convention Banda Aceh dari Senin 10 September hingga Selasa 11 September 2018. Job fair itu diikuti oleh 40 perusahaan BUMN dan swasta nasional yang menyediakan ratusan lowongan kerja. Ketua Panitia Job Fair 2018, Abdul Manaf, mengatakan job fair tersebut bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta memudahkan para pencari kerja dalam memperoleh informasi lowongan kerja dalam satu lokasi. Lowongan kerja pada job fair ini berlaku untuk jenjang pendidikan mulai SMA hingga strata 1 semua jurusan. Bagi pencari kerja yang berminat memasuki arena job fair, maka harus mendaftar terlebih dahulu melalui website ebursakerja.kemenaker.go.id dan sudah dapat mendaftar dari sekarang. Setelah mendaftar secara online, diharapkan membawa print out pendaftaran secara online tersebut ke lokasi job fair sebagai tiket masuk. Job fair ini dapat diikuti oleh para pencari kerja dari seluruh Aceh secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Pencari kerja juga disarankan untuk membawa surat lamaran, fotokopi KTP, ijazah terakhir, pas foto, serta kelengkapan administrasi lainnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, Ketua Pengadilan Negeri Sinabang dilaporkan ke Komisi Yudisial Republik Indonesia di Jakarta. Ia dilaporkan oleh seorang jurnalis di Sinabang, Ahmadi, karena diduga melakukan pelanggaran saat mengeksekusi rumah Ahmadi. Kuasa hukum Ahmadi, Sanri Amin Sarjana Hukum, mengatakan ia akan melaporkan Ketua PN Sinabang, Hamzah Sulaiman Sarjana Hukum, dan penanggung jawab eksekusi karena diduga ada kebijakan pengadilan setempat yang melanggar hukum terkait eksekusi rumah Ahmadi. Sanri Amin yang didampingi Sulaiman, Nazira, serta Ahmadi menjelaskan kasus itu berawal dari konflik jual-beli tanah pada tahun 2011. Ahmadi membeli sepetak tanah ukuran 30 x 10 meter dari Ahli Mudin di Gampung Ameria Bahagia, Kecamatan Semelut Timur, Kota Sinabang. Kemudian tahun 2012 dibangun sebuah rumah permanen di atas tanah tersebut. Kemudian tahun 2014 muncul ahli warisnya Hasyim, yaitu Mulyono, Zuanda, dan sejumlah saudaranya menggugat kepemilikan tanah tersebut. Ternyata terdapat 3 orang mengklaim kepemilikan atas lahan yang secara keseluruhan luasnya 2,83 hektar. Di dalamnya termasuk tanah Ahmadi. Setelah melalui proses sidang di Pengadilan Negeri Sinabang, akhirnya Mulyono dan saudaranya kalah. Sudaralun Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Rahmat Raden, meminta aparatur humas untuk berkoordinasi dan saling berbagi informasi dalam rutinitas pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Rahmat Raden mengatakan perkembangan teknologi informasi di era digital harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempublikasikan berbagai program pemerintah secara lebih luas. Oleh karena itu, koordinasi dan berbagai informasi sangat penting untuk lebih sering dilakukan. Rahmat mengatakan ke depannya tak menutup kemungkinan informasi kabupaten kota akan ikut dipublikasikan di website Humas Aceh. Demikian juga informasi dari pemerintah Provinsi Aceh. Kepala Bagian Humas dan Hubungan Media Marwan Jalil menyampaikan 11 poin rekomendasi hasil rapat koordinasi. Poin itu diantaranya meminta humas pemerintah untuk menyampaikan berbagai kebijakan dan hasil-hasil pembangunan dengan menarik agar masyarakat memberi respon positif terhadap kerja-kerja pembangunan. Humas pemerintah juga dituntut untuk bisa memposisikan diri sebagai juru bicara pemerintah masing-masing daerah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 8 September 2018. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sudaralun, wassalam.